بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian yang maqam mahmuda. Maqam mahmuda itu pengertian seperti apa? Seperti apa maksudnya? Quran surah ke-17 yang disebutkan tadi ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa yad'aka rabbuka maqaman mahmuda. Okay? Kemudian jangan cukupkan sampai di situ. Teruskan. Sayang kalau cuma sampai di situ. Ada ayat 80-nya. Wa rabbi adkhilni mudkhala shidqin wa akhrijni mukhrija shidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sampai ayat 81 itu poinnya. Dan semua itu didapatkan di Quran di ayat 82-nya. Baik, keterangan itu semua. Apa itu maqaman mahmuda? Ada maqam, ada maqaman mahmuda, itu beda. Contoh, di Quran keduanya ada. Yang cuma maqam saja, Bapak temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 125. Ayat 125. Posisi paling kanan di pertengahan. Wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam. Ya. Pernah lihat maqam Ibrahim? Terdengar ya, maqam Ibrahim. Ada maqam saja, ada maqaman mahmuda, itu berbeda. Kalau disebutkan maqam saja, itu maknanya dua. Dua. Bisa berarti tempat pijakan pertama. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, pijakan pertama kita untuk mengerjakannya itu disebut dengan maqam. Oke. Jelas ke sini? Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk meninggikan bangunan Ka'bah, Al-Baqarah 127, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Isma'il, ketika beliau diperintahkan meninggikan bangunan Ka'bah bersama putranya Isma'il, ya, ditinggikan. Jadi sejarahnya begini, dengan singkat Ka'bah itu sudah ada sebelumnya. Bahkan kalau dalam bahasa Quran itu bahasanya pasif. Quran surah 3 ayat 95 sampai 97-nya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Dibangunkan untuk manusia sudah ada. Ya. Di Adam sudah ada, tapi nanti pada masa Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Nuh alaihissalam, di zaman Nabi Nuh terjadi peristiwa besar, banjir besar, ya. Jadi Ka'bahnya tersapu Pak, bangunan atasnya. Tersisa pondasinya saja. Pondasi bangunan, bangunan fisik itu disebut dengan qa'idah kalau satu. Kalau banyak disebut qawa'id. Maka di masa Nabi Ibrahim diperintahkan kembali untuk meninggikan pondasi Ka'bah yang atasnya tersapu itu. Al-Baqarah 127. Ya. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Nuh alaihissalam itu tidak sedikit, masanya cukup panjang. Ya. Ibrahim bin Azan bin Nahur bin Abil bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. 7 generasi. Satu generasi ini 1000 tahun sampai 2000 tahun. Ya. Tapi maka ditinggikan bangunannya. Ketika akan mulai meninggikan bangunan, beliau bergerak ya, menuju Ka'bah. Jadi pondasinya akan ditinggikan. Misal datang dari sini, ketika dipijak pertama kali ingin meninggikannya, maka pijakan pertama disebut dengan maqam. Ya. Maka diberi tanda sekarang, ya, diberikan tanda di sini ada maqam Ibrahim. Hajar Aswad bergerak ke sini, ada maqam Ibrahim. Jelas ya? Tiba-tiba anaknya dari sisi yang lain ingin membantu. Anak melihat ayah bekerja, pengen bantu. Masya Allah. Ini adalah Nabi Rasul, yang masuk surga punya anak. Anaknya, Masya Allah, melihat bapaknya kerja, pengen bantu. Anak Nabi, anak Rasul, lihat bapak punya pekerjaan, ingin meringankan bebannya. Ada orang bukan anak Nabi, bukan anak Rasul. Bapaknya kerja, cuek aja. Ibunya nyampu malah tunjukin, mah itu belum bersih. Tapi yang disalahkan jangan anaknya. Coba lihat orang tuanya. Apa usaha Nabi Ibrahim sehingga bisa mendidik anaknya sedemikian baiknya? Itu nanti bisa dicek di YouTube tentang uraian kami tentang itu di Hikmah Idul Adha ya, salah satunya itu ada jalan di situ. Anak datang dari sisi yang lain, kalau bahasa kita Pak boleh gak saya bantu bawa-bawa batu. Batu bahasa Arab disebut dengan hajar, hajar Pak kecil ya. Kalau sudah disusun-susun menjadi bentuk ya, bentuk tertentu disebut dengan hijar, hijron. Kalau sudah terbentuk ruangannya, kamar-kamar atau kotak tertentu disebut dengan hujuratun, jamannya hujurat, ada surah Al-Hujurat. Maka datang menyusun-nyusun bagian yang ini dikenal sekarang dengan Hijr Ismail. Ismail, Hijr Ismail. Baik. Ini makam Pak, mana terdalam. Baik. Kalau Bapak Ibu lewat ke makam Ibrahim rasanya senang tidak? Senang ya, ada penghormatan tersendiri ya, ada baik dan sebagainya. Nah, jadi makam yang kedua itu bisa menunjukkan satu bermakna pijakan, yang kedua posisi yang tinggi, yang diagungkan, yang dihormati, itu makam. Makanya Masya Allah dulu kan ada istilah ini mendapat makom yang tinggi kan? Sebetulnya kalau sudah pakai makom gak usah pakai tinggi. Naik ke atas emang ada naik ke bawah. Semua ke atas dalam bahasa Indonesia disebut pleonasme, ya, sesuatu yang agak lebih. Ya. Ini makam, sesuatu yang tinggi yang terhormat. Cuma apakah semua orang menghormati ini? Belum tentu. Belum tentu. Barangkali orang kafir mempermainkannya. Coba lihat orang Islam gak ada kerjaan yang gitu, dia tengok-tengok gitu, ya. Mungkin bisa begitu. Bisa begitu, ya. Betapa tidak sedikit orang mencela. Bisa hadir. Tapi kalau sudah ditambah dengan mahmud, ya. Mahmud, ya. Insya Allah. Mahmud itu sesuatu yang melahirkan kekaguman, pujian, dan sekaligus pembenaran. Ya. Pembenaran yang meyakinkan, jadi gak ada celah untuk menolak. Jadi kalau orang sudah mendapatkan maqam mahmudah, itu artinya derajatnya diangkat oleh Allah sejak dia mulai berpijak. Dan semua orang menerima, mengakui itu, baik muslim atau kafir, baik manusia ataupun yang lain. Jadi ada orang-orang yang diangkat oleh Allah kedudukannya, jangankan orang-orang yang muslim, orang kafir pun mengakui. Perhatikan ketika Rasulullah dijamin di ayat ini mendapatkan maqam mahmudah, ketika Ja'far bin Abi Thalib menghadap kepada Kaisar Heraklius, ditanya bagaimana sifat Nabi itu, orang yang menganggap Nabi itu. Kata Ja'far, dia itu orang yang masya Allah lemah lembut, penyayang, saling menjaga silaturahim, mengajarkan kebaikan. Tidak percaya diundang Abu Sofyan, yang pada saat itu belum masuk Islam. Kata Abu Sofyan, beliau ini pembesar, Pak, yang sangat benci pada Nabi. Ketika ditanya, jawabannya masya Allah. Apa jawaban beliau? Kata orang ini, dia sebetulnya orang yang jujur, tidak pernah berkhianat, orang yang selalu lemah lembut dan sebagainya. Cuma kami tidak suka saja dengan keadaan. Dengan keadaan ini, bukan dengan makomnya. Kalau orang sudah diangkat oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa mencegahnya untuk mendapatkan kalimat-kalimat terbaik. Oh aja, dia itu orang bagus, pantas jadi menteri, walaupun anak ayahnya. Walaupun anak ayahnya, memang dia orang yang cakap, orang yang bagus, orang yang baik, dan sebagainya. Orang percaya itu semua. Tapi tidak sedikit orang mendapatkan kedudukan, tapi dibenci di sekitarnya. Itu baru makam. Sekiranya itu ya. Cara mendapatkan itu salah satunya dengan rajin tahajud. Makanya saya seringkali mengatakan yang masih aktif bekerja, beraktivitas, termasuk masih kuliah, masih belajar, dilatih dengan tahajud. Imam Ahmad itu dulu oleh ibundanya itu dilatih sejak kecil, dari usia 4 tahun bangun malam, ya, dibangunkan. Jadi kalau musim-musim dingin itu sampai-sampai dimasakin air dulu, terus dibutuhkan dengan hangatnya. Setelah diajak tahajud, pelan-pelan istirahat lagi, di subuh ibunya gendong karena single parent, ya, ayahnya sudah meninggal. Digendong ke masjid dan dijaga sholat berjamaah. Itu perjuangan ibunya masya Allah. Digendong, begitu sholat disimpan di situ, selesai diambil lagi, ada khalaqah disimpan lagi. Itu ibunya ingin memastikan, anak saya mesti menjadi sesuatu, setidaknya bermanfaat untuk ayah yang telah meninggal, untuk orang tuanya. Itu Imam Ahmad, sampai jadi ulama besar. Imam Syafi'i gurunya itu lebih luar biasa lagi. Ibunya single parent, lahir di Gaza, kota yang sekarang diembargo, dikepung luar biasa, darat tahu udara seluruhnya. Masya Allah, lahir di situ, tumbuh ayah meninggal dunia. Tapi keduanya punya visi yang sangat dalam. Anak saya mesti jadi, mesti berhasil, mesti baik. Maka mendengar pusat ilmu ada di Mekah, apa yang dilakukan? Demi Allah saya katakan ibu, ibundanya itu jalan kaki dari Gaza ke Mekah. Digendong anaknya. Digendong. Digendong jalan sampai tawaf di Ka'bah. Disimpan di halaqah sampai meninggalnya. Sampailah jadi ulama yang sangat bersinar. Itu Imam Syafi'i, muridnya Imam Al-Bukhari. Sampai sekarang matanya tersebar. Imam Ahmad demikian. Pertanyaan saya ada di mana? Ya, ibu bahkan pasangannya masih ada, perangkatnya baik, segala kelengkapannya ada, ya, masjidnya dekat, seharusnya bisa berhebat dibandingkan dengan itu. Apa yang sudah kita lakukan? Jangan banyak mainnya, ya. Kalau cuma main yang lain juga banyak. Kalau cuma untuk sombong saja, pamer saja, orang dulu lebih ada. Saya kemarin katakan sejak di Jepang sampai kembali ke Indonesia, ya, sekarang itu aneh, ya. Allah ingin tutupi hal-hal yang buruk pada kita, sementara sebagian orang mulai membuka. Ya, perempuan terbuka auratnya, ya, dulu ditutup-tutup, sekarang mulai dibuka-buka. Kalau cuma untuk lomba fashion, terbuka itu hewan lebih hebat. Coba lihat kambing itu lebih hebat. Kalau untuk lomba-lomba terbuka, telanjang, terbuka kelihatan, hewan itu lebih hebat, ya. Jadi gak usah bersaing dengan hewan, kita beda dengan hewan lain, ya. Manusia sama, ya. Mohon maaf, jadi kita harus kembali. Kata Quran itu ada orang-orang yang sulit diberikan pelajaran, ada yang salah gitu di sini, ya. Sekiranya itu baik.